Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala pada malam ini, malam Rabu 14 Jumadil Ula, setelah sholat isya, kita kembali duduk bersama di dalam kajian rutin, yaitu mempelajari sirah Nabi, sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Kita berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa-tuqa wal-afaf wal-ghina. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau petunjuk, ketakwaan, sifat iffah dan kekayaan. Amin ya Rabbal Alamin. Masih kita membicarakan sejarah Nabi pada pasal yang pertama, yaitu dari mulai lahir sampai sebelum diutus menjadi Nabi dan Rasul. Ini adalah pasal yang pertama. Dan pada malam ini kita membahas pembahasan yang kelima. Jadi pasalnya pasal pertama, pembahasannya pembahasan yang kelima, yaitu tentang kejadian dibelahnya dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala masih kecil. Dan disebutkan di dalam beberapa fakta sejarah oleh ahli sejarah Islam bahwa kejadian ini dua kali terjadi pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang pertama di umur beliau 4 tahun ke atas dibelah dada beliau, dikeluarkan hati beliau atau jantung beliau, hati atau jantung terserah saja, nanti saya akan jelaskan ya. Kemudian dikeluarkan dari hati atau jantung tersebut daging yang kotor. Ini adalah kejadian yang terjadi di masa kecil Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saya bacakan hadisnya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau bercerita, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atahu Jibril alaihi salam." Pernah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh Jibril alaihi salam. Wa huwa yal'abu ma'al ghilman. Pada waktu itu beliau sedang bermain-main dengan anak kecil. Ini menunjukkan waktu itu beliau masih kecil. Ya. Dan menunjukkan pula bahwasanya bukan umur 1 tahun, 2 tahun, bukan. Maksimal 4 tahun ke atas. Fa akhadahu fa sara'ahu fa syaqqa an qalbihi. Jibril mengambil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecil lalu didorong, direbahkan. Sara'ahu itu didorong sambil direbahkan. Fasyaqqa an sad an qalbih. Lalu beliau Jibril alaihissalam membelah dadanya dan mengeluarkan qalb. Qalbun di sini para ulama berbeda pendapat. Apa arti qalbun? Apakah dia hati yang ada pada hati kita tuh bahasa anunya liver, betul ya, hati liver, ataukah dia jantung? Kira-kira yang mana pak? Hati jantung, hati jantung. Hah? Maka lebih baik dinamai qalbun. Iya, karena qalbun berbeda dengan jantung, berbeda dengan hati. Qalbun itu sepotong daging, entah itu dia hati atau jantung, yang erat kaitannya dengan akal fikiran, perasaan, rasa tunduk kepada Allah. Itu qalbu. Ya. Maka yang jelas Jibril alaihissalam mendorong Rasulullah SAW, merebahkan beliau, kemudian membelah dada beliau. Kemudian dikeluarkan qalbunya. Hatikah, jantungkah, ya? Fastakhraja al-qalba. Beliau mengeluarkan qalbnya. Fastakhraja minhu alaqatan. Dari qalbun itu dikeluarkan sepotong daging kecil. Alaqah adalah kumpulan darah yang kotor. Alaqah, kumpulan darah yang kotor. Faqala. Lalu Jibril berkata, "Hadza hadzus syaitani minka." Ini adalah bagian dari syaitan yang ada pada dirimu. Jadi yang hitam tadi, ya, kumpulan darah tadi yang dikeluarkan dari kalbunya tadi, itu bagian syaitan yang kalau ada akan membisikkan kepada hal-hal yang buruk kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, nanti di sini terdapat pelajaran menarik. Kita akan bahas. Kita cerita dulu. Tsumma ghasalahu fi tastin min dhahabin bima'i zamzam. Lalu Jibril alaihissalam membasuhnya di sebuah mangkok. Tost itu mangkok besar. Mangkok besar, apa namanya? Enggak terlalu besar. Bejana, ya. Mangkok besar dari emas. Airnya air zam-zam. Ini menunjukkan bahwa berkahnya air zam-zam. Thumma la'amahu. Lalu dijahit kembali oleh Jibril. Thumma a'adahu ila makani. La'amahu itu artinya, mohon maaf, salah, saya salah. La'amahu, lalu dia bentuk lagi dagingnya tadi. Jadi setelah dibasuh, dibentuk lagi oleh Jibril dengan tangannya. La'amahu, dibentuk dengan bentukan yang bagus, yang sesuai. Thumma a'adahu ila makani, dikembalikan lagi kepada tempatnya. Waja'al ghilman yas'auna ila ummih, ya'ni dhi'ruhu. Datanglah para anak-anak berlarian menuju kepada ibunya, memberitahu kalau ada yang membunuh beliau. Karena dibelah, benar. Ini menunjukkan bahwasanya benar-benar dibelah. Apalagi nanti ada penjelasan. Faqalu inna Muhammadan qad qutil. Anak-anak tersebut mengatakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masih kecil sudah dibunuh. Anak-anak namanya, ya. Wa huwa muntaqi'ul lawn. Fastaqbaluhu wa huwa muntaqi'ul lawn. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun akhirnya bangun dan menemui anak-anak tadi dalam keadaan tubuhnya sudah semakin bersih. Wa qala Anas, Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata mengomentari kejadian ini, "Wa qad kuntu ara athar al-mikhyat fi sadri." Aku melihat bekas jahitan ada di dada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya memang benar-benar dibelah, dikeluarkan. Kalau bahasa kita sekarang dioperasi. Dibelah, dikeluarkan, dicuci, dikeluarkan yang bagian hitamnya, kemudian dikembalikan, dijahit kembali sampai terlihat bekas jahitan di dada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini riwayat Muslim, hadis sahih. Ada riwayat yang lain tambahan dari Abu Nu'aim Al-Asfahani dalam kitab beliau Hilyatul Awliya, ya rahmatullah. Dan juga di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir mengatakan tambahannya, "Kanat hadinati min Bani Sa'ad bin Bakrah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita bahwa yang mengasuhku keluarga Sa'ad bin Bakrah. Kita tahu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disusukan. Dan kalau disusukan otomatis diasuh oleh keluarga yang menyusuinya. Sa'ad bin Makrah, keluarga yang menyusui dan mengasuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fantalaqtu ana wa bunun laha fi bahmin lana. Suatu hari aku bersama salah satu anak dari keturunan Sa'ad bin Makrah keluar sambil menggembala kambing. Menggembala kambing. Walamna akhudh ma'ana zadan, Saat itu kami tidak membawa bekal, karena biasanya menggembala kambing itu jauh dari rumah, karena ingin mendapatkan makanan untuk kambing-kambingnya, jauh dari rumah menggembala. Nah, kami tidak membawa bekal. Fakultu, lalu aku berkata, ya akhi idhab fa'ti nabi zadin mi'indi ummina, wahai saudaraku, pergi engkau pulang, ambil bekal dari ibu kita. Ibunya yaitu istri dari Sa'ad bin Bakrah. Fantalaqa akhi wa makathtu 'indal bahmi. Maka saudaraku pun pulang mengambil bekal, aku bersama gembalaku. Fa aqbala ta'iran abyadan ka'annahuma nasran. Datanglah dua burung besar putih. Ya, dua burung besar putih seperti burung burung yang besar itu apa? Raja Wali, Garuda begitu ya. Raja Wali, ya. Faqala ahadu li sahibih, ahuhu. Maka salah satu burung mengatakan, itu orangnya. Jadi yang satu bertanya kepada burung yang lain, itu orangnya. Kata yang satu, na'am, iya. Jadi memang orang ini, burung ini diperintahkan untuk mencari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa aqbala yabtadirani. Maka dua-duanya pun langsung menghampiriku. Fa akhadhani fa bitahani. Lalu mengambilku, kemudian merebahkanku. Lil qafa fa syaqqa batni, maka kemudian membelah perutku. Nah, di sini kalau dikatakan dia jantung, berarti bukan di perut, di dada. Karena bahasa hadisnya adalah fa syaqqa batni. Kedua-duanya membelah perutku. Ya. Maka yang paling bagus adalah diterjemahkan dengan qalbu. Baik itu namanya jantung ataupun namanya hati, yang penting qalbu dia. Tsumma stakhraja qalbi. Lalu keduanya mengeluarkan qalbuku. Fasyaqqahu. Ya. Fa akhraja minhu 'alaqataini saudawain. Lalu qalbu tadi dibelah lagi. Kemudian dikeluarkan darinya dua kumpulan darah yang hitam. Dikeluarkan dari kalbu tadi. Faqala ahaduhuma li sahibi, salah satu dari keduanya mengatakan kepada kawannya, "I'tini bima ithaljin faghasala bihi jawfi." Maka ambilkan aku air dingin. Maka dengan air dingin tersebut rongga tubuhku dibersihkan. Rongga tubuhku dibersihkan. Tsumma qala i'tini bima'i bard. Lalu yang satu mengatakan lagi, ambilkan tadi air es ya. Sekarang ambilkan aku air dingin. Faghasala bihi qalbi. Maka dia akhirnya membasuh kalbuku tadi. Kalau tadi air es dibasuh dengannya anggota rongga tubuhnya, ini dengan air dingin kalbunya. Tsumma qala itini bisakinah, ambilkan kepadaku pisau. Fadharaha fi qalbi. Tsumma qala ahaduhuma li sahibi khattuhu fa khatahu wa khatama ala qalbi bi khatamin nubuwah. Maka akhirnya dharaha fi qalbi itu dijahit hatiku. Kemudian salah satu dari keduanya berkata, jahitlah. Maka dijahitlah dadaku tadi, dan dimasukkan kalbunya, dijahit dadaku. Kemudian diletakkan khatamun nubuwah, cincin kenabian. Diletakkan cincin kenabian. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, kemudian juga oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab As-Sirah An-Nabawiyah. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu cerita tentang terbelahnya dada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini atau dari cerita ini? Yang pertama, yaitu apa yang terjadi dari pembelahan dada, mengeluarkan qalbu, dari qalbu dikeluarkan darah, kumpulan darah hitam, itu semua adalah persiapan apa yang akan dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Persiapan apa yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari memperjuangkan agama ini. Pelajaran yang kedua dari hadis ini, dari cerita ini adalah cerita ini merupakan isyarat tentang terjaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kesalahan dari mulai semenjak kecil. Beliau jauh dari maksiat, dari perbuatan keji dari mulai semenjak kecil. Karena dari mulai umur 4 tahun sudah dihilangkan kotoran ataupun gangguan setan dari diri beliau. Makanya lihat Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan pada cerita ini, wa kana hadza fi zamani tufulah. Ini terjadi pada masa tuful, yaitu pada masa bayi ataupun pada masa anak kecil. Ya. Fa nasha'a ala akmalil ahwal min al-ismati min asy-syaitan. Maka akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tumbuh, berkembang dalam keadaan yang begitu sempurna, jauh dari bisikan iblis dan syaitan. Ini faedah. Ya, apa yang terjadi kepada Rasulullah SAW di belahnya dada beliau, dikeluarkan dari dada tersebut kalbunya, dikeluarkan dari kalbu itu dua potongan atau dua kumpulan darah hitam yang merupakan bagian dari syaitan. Itu menunjukkan kepada terjaganya Rasulullah SAW dari mulai semenjak kecil dari apa? Dari maksinya. Yang ketiga, ini penting, bahwa kejadian seperti ini pelajaran tentang batasan akal dalam agama. Batasan akal dalam agama. Yaitu bagaimana seorang yang berakal berhadapan dengan nas, dengan hadis, dengan ayat. Ya. Maka kadang ada yang di luar akal manusia. Coba bayangkan tadi. Ya. Operasi begitu luar biasanya. Kemudian dengan mudahnya kemudian kembali seperti semula. Tidak mati. Tanpa alat-alat yang modern di zaman sekarang. Ini akal tidak bisa mengakalkannya. Maka pada saat itu, pelajaran yang ketiga kita bisa ambil dari cerita ini adalah batasan akal dalam menghadapi nas. Yaitu batasannya adalah at-taslim. Menerima. Menerima. Meskipun kadang tidak masuk ke dalam akal. Begitulah seorang muslim, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat perkataan Ibnu Hajar menarik tentang kejadian ini. Wa jami'u ma warada fi syaqqis sadr, seluruh yang cerita yang terdapat tentang pembelahan dada, wastikhrajul qalbi dan dikeluarkannya hati, wa ghairu dzalik minal umuril khaliqah lil 'adah mimma yajibu taslimu lahu duna ta'arrud li sarfihi an haqiqatih. Lihat, membelahnya dada, mengeluarkan kalbu, dan selain dari perkara-perkara yang di luar kebiasaan manusia, ini adalah wajib untuk diterima tanpa harus membantahnya, menolaknya, dan memindahkannya, menyimpangannya dari hakikatnya. Kata sebagian orang, itu bukan hakiki. Cerita yang terjadi bahwa Nabi Muhammad SAW dadanya terbelah itu enggak hakiki. Karena enggak masuk akal. Maka lalu maksudnya apa? Itu pembersihan. Secara maknawi pembersihan Rasul sallallahu alaihi wasallam dari sifat buruk sehingga beliau setelah itu tidak bermaksiat. Nah, ini tidak bisa seperti itu. Yang ada pada diri kita adalah batasan akal ketika berhadapan dengan nas. Nasnya seperti itu, maka kita menerima. Akal kita cuma bisa menerima. Tidak bisa menentang, tidak bisa memindahkan dari hakikatnya. Hakikatnya memang terbelah dadanya. Dikeluarkan kalbunya. Dikeluarkan dari kalbu itu kumpulan darah hitamnya yang merupakan bagian syaitan padanya. Nah, ini batasan akal pada saat itu tidak bisa berbicara. Dia hanya patut untuk apa? Menerima. Ya, patut untuk menerima. Ya. Itu kira-kira tentang kajian Sirah An-Nabawiyah, pembahasan yang keenam panjang,